Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja kita memuji Sang Pencipta Allah dengan penuh keyakinan bahwasanya kalimat Alhamdulillah adalah solusi dari segala problematika kehidupan kita. Dia akan memberikan kita jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi, dan juga dia akan menambah segala kebutuhan nikmat yang sedang kita butuhkan untuk roda kehidupan di muka bumi ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan dalam kitabnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur aku akan tambah, dan kalau kalian kufur adabku sangat pedih. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita, salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik yang dipilih oleh Allah, yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menutup risalah langit, tidak lagi nabi dan rasul setelahnya. Dan manusia terbaik ini telah membawa kepada kita hukum halal haramnya Allah, sehingga kita punya panduan hidup tahu mana boleh dan tidak boleh, mana yang diperintahkan dan dilarang oleh Sang Pencipta Allah. Oleh karena itu sangat wajar kita selalu mengucapkan salam hormat kepada beliau. Melanjutkan bedah buku kita, kitab Minhajul Muslim tulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, setelah panjang lebar membahas tentang masalah Jumat, dari keutamaan, fadilah, ya, dan apa saja harus dikerjakan oleh seorang Muslim. Maka kita akan masuk malam ini, semoga Allah berkahi, materi ke-11 masih dalam bab solat. Solat witir, solat sunnah subuh, solat rawatib atau yang mengiringi solat wajib, dan solat sunnah mutlak. Mengenai solat witir, yang pertama hukum dan definisi solat witir. Solat witir termasuk solat sunnah yang dianjurkan sekali. Dan tidak semestinya seorang muslim meninggalkannya dalam kondisi apapun. Dalam praktiknya, hendaklah seorang muslim menjadikan solat witir sebagai penutup solat sunnah malamnya yang dikerjakan setelah solat isya. Karena solat tersebut hanya satu rakaat jumlah minimalnya, sehingga disebut dengan solat witir atau ganjil. Sampai sini dulu sebelum saya baca dalilnya. Witir artinya ganjil. Dan dalam hadis dikatakan, innallaha witrun yuhibbu witra. Allah itu ganjil, suka dengan sesuatu yang ganjil. Makanya para ulama salaf dari sahabat, dari tabi'in, mereka kalau makan, mereka ganjilkan. Misalnya makan bismillah, mereka lepaskan alhamdulillah. Itu minimal 3 kali sampai 5 kali. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu minum 1 gelas bisa sampai 11 kali. Bismillah minum, dilepas lagi alhamdulillah. Selalu dipilih angka ganjil. Karena dikatakan Allah Subhanahu wa taala suka dengan ganjil. Allah itu ganjil dan suka dengan yang ganjil, ya. Itu juga dengan pada saat melakukan zikir. Kita tahu ada zikir Nabi SAW habis solat 33 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, masing-masing 33 kali. Itu juga kita tahu sebagian ulama mengatakan jumlah langit dan jumlah bumi, disebutkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah Subhanahu wa taala seringkali menggunakan kalimat ganjil. Tetapi dalam masalah solat ini, solat witir disebutkan ganjil karena jumlah minimalnya, ini jumlah solat yang paling sedikit. Ada minimalnya 1 rakaat dan maksimal 3, ada riwayat yang menyebutkan 5 rakaat. Solat witir ini sangat dianjurkan. Kalau dalam madhab Hanafiyah atau Imam Abu Hanifah rahimahullah, beliau wajibkan. Satu-satunya solat sunnah diwajibkan adalah solat witir. Dan tentang masalah waktu yang paling baik, khilaf di antara ulama, kapan witir dikerjakan paling afdal, apakah sebelum tidur atau sesudah tidur. Beranjak daripada hadis Nabi SAW yang pernah mendatangi rumah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah mendatangi rumah Abu Bakar dan mendengarkan Abu Bakar solat malam, begitu juga dengan Umar. Kemudian Nabi SAW waktu ketemu solat subuh bertanya kepada Abu Bakar, kapan kau witir, hai Abu Bakar? Kata Abu Bakar, setelah isya ya Rasulullah. Jadi habis ba'diyah isya langsung solat witir. Lalu Umar ditanya, kapan kau witir, hai Umar? Kata Umar, aku witir di akhir malam ya Rasulullah, menjelang subuh. Maka Nabi SAW menunjuk Abu Bakar sambil mengatakan, orang ini mengambil agamanya dengan kehati-hatian. Ditunjuk Umar, orang ini mengambil agamanya dengan ketegasan. Maka beranjak daripada hadis ini, ulama berbeda pendapat tentang masalah mana lebih afdal, mengerjakan witir sebelum tidur atau sesudah tidur. Beranjak juga daripada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis Bukhari Muslim yang dia mengatakan, aku telah diwasiatkan kekasihku 3 hal tidak pernah aku tinggalkan selama aku hidup, 2 rakaat solat duha, puasa 3 hari setiap bulan, dan aku tidak tidur malam hari kecuali aku sudah witir. Berarti memang ada perintah di sini mengerjakan sebelum witir, ya, atau sebelum tidur maksudnya. dan aku witir sebelum tidur. Ya, pesan yang ketiga. Maka ulama mengambil sebuah kesimpulan dari khilaf ini adalah, kalau seandainya seseorang khawatir dirinya tidak terbangun di malam hari, maka yang paling afdal sholat setelah ba'da isya. Tapi kalau seseorang yakin dirinya akan bangun di akhir malam, maka lebih afdal dia takhirkan di akhir malam. Karena tetap saja keutamaan sepertiga malam lebih utama. Ya. Seperti itu kurang lebih gambaran sedikit dari poin satu ini, tambahan yang tidak ditulis oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Lalu beliau mengatakan, intinya sholat witir sangat ditekankan berdasarkan sabda Rasulullah SAW, sholatul laylati mathna mathna fa'idha khashya ahadukum as-subha salla raka'atan wahidatan tutiru lahu maqad salla. Sholat malam itu dua rakaat, dua rakaat. Dan jika salah seorang di antara kamu merasa khawatir bahwa sholat subuh tiba, hendaklah ia sholat satu rakaat sebagai sholat witir dari sholat-sholat sunnah yang dilakukannya. Hadisnya riwayat Bukhari nomor 473. Ya, artinya hadis ini menjelaskan kalau orang bangun tengah malam sholat, maka lebih afdol dia sholat witirnya di akhir malam. Tapi kalau dia khawatir, dia tidak terbiasa bangun sholat malam, sesekali saja dia bangun, maka witirnya lebih baik dia kerjakan sebelum tidur. Dan termasuk sholat-sholat yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan walaupun dalam safar itu adalah sholat qobliya subuh atau sunatul fajr, nanti akan kita bahas itu. Kemudian insyaAllah, kemudian yang kedua adalah sholat malam dan sholat tahajud. Juga dengan sholat duha. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan ini walaupun dalam keadaan safar. Yang beliau tinggalkan hanya sholat-sholat rawatib seperti qobliya, ba'diya, duhur, dan qobliya dan ba'diya duhur, qobliya asar, qobliya dan ba'diya maghrib, dan qobliya ba'diya isya. Tapi subuh tetap beliau kerjakan. Poin nomor dua, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat witir. Di antara hal yang disunnahkan adalah mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu sebelum ditutup dengan sholat witir. Dua rakaat atau lebih hingga 10 rakaat. Lalu mengerjakan sholat witir sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW dijelaskan dalam salah satu hadis riwayat Muslim nomor 736. Artinya kalau orang bangun tengah malam, maka alangkah baiknya kalau dia ikuti dulu sholat malam 8-10 rakaat, baru kemudian dia tutup dengan witir. Kalau dia sholat cuma 8 rakaat tahajudnya, berarti witirnya 3 rakaat. Kalau dia sholat 10 rakaat sholat tahajud, berarti witirnya cuma 1 rakaat. Intinya 11 rakaat yang rutin dikerjakan oleh Nabi SAW, walaupun orang boleh mengerjakan lebih daripada itu. Ya, khilaf di antara ulama masalah itu, tetap afdhaliyahnya sholat 11 rakaat. Tetapi boleh orang mengerjakan lebih daripada jumlah rakaat tersebut. Banyak daripada hadis tadi ini riwayat Bukhari, qiyamul lail atau sholatul lail mathna mathna. Sholat malam dua rakaat, tidak ada batasnya. Dan ini sebabnya kenapa Umar radhiyallahu anhu menggenapkan sholat terawih menjadi 23 rakaat. Karena berpegang pada hadis ini. Yang ketiga, waktu sholat witir. Waktu sholat witir adalah setelah sholat isya hingga sebelum fajar terbit. Tetapi mengerjakannya di penghulung malam lebih utama daripada di permulaannya. Kecuali bagi orang yang merasa khawatir tidak dapat bangun. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Man dhanna minkum alla yastaykidha akhir al-layli fal yutir awwala. Wa man dhanna annahu yastaykidha akhira fal yutir akhira. Fa inna salata akhir al-layli mahduratun wa hiya afdal." Barang siapa di antara kamu yang menduga tidak dapat bangun di penghulung malam, di akhir malam, hendaklah ia sholat witir di permulaannya. Dan barang siapa di antara kamu yang menduga akan bangun di penghulung malam, hendaklah ia sholat witir di penghulung malam. Karena sholat sunnah di penghulung malam itu dihadiri oleh para malaikat dan itu lebih utama. Hadis ini sahih riwayat Ahmad nomor 13795. Ini sudah saya jelaskan tadi. Jadi afdhaliyahnya, kalau ikhwas sekalian dan akhwat rahimani rahimakumullah bisa bangun, maka lebih afdal di akhir malam. Kalau ragu tidak bangun, maka sholatnya setelah ba'diyah isya. Yang keempat, orang yang tertidur hingga waktu subuh dan tidak sempat menunaikan sholat witir. Jika seseorang muslim tidak sempat melaksanakan sholat witir karena tertidur pulas dan tidak bangun hingga waktu subuh, hendaklah ia menggantinya sebelum sholat subuh. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Idza asbaha ahadukum walam yutir falyutir." Jika salah seorang di antara kamu bangun setelah waktu subuh tiba dan ia belum sholat witir, hendaklah ia sholat witir. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim Al-Hakim dalam sahihnya atau dalam Mustadrak, dan beliau sahihkan di 1 halaman 446. Juga sabda Nabi SAW, "Man nama an witrihi aw nasiyahu falyusallihi idza dzakara." Barang siapa yang tidur sebelum sholat witir atau lupa, hendaklah ia sholat witir saat ingat. Dan hadis ini riwayat Abu Daud nomor 1431 dan hadis ini sahih. Makna hadis ini adalah, kata ulama, kalau orang rutin mengerjakan sholat witir dan sholat tahajud di akhir malam. Rutin dia kerjakan. Tiap malam dia bangun jam 4, sempat sholat tahajud, sempat sholat witir. Tapi satu malam dia sempat kebablasan tidur, bangun pas azan. Bangun pas azan subuh. Kalau dia melihat masih ada jeda waktu antara azan iqamah, dia bisa witir, dia kerjakan witir. Ya. Dia kerjakan witir, karena dia sudah rutin mengerjakan itu. Ada beberapa masjid kan durasi azan iqamahnya kan lama sekali. Bisa 20 menit ya. Ada yang 15 menit. Maka ini sempat untuk mengerjakan sholat witir walaupun cuma satu rakaat misalnya. Yang penting dia jangan meninggalkannya. Gitu kan. Tetapi bukan yang dimaksud sini, kalau sudah sampai azan iqamah subuh, itu udah enggak boleh sama sekali. Karena banyak hadis, diantaranya hadis Nabi SAW yang berbunyi di awal bab sholat, kita sudah bahas itu ya. Tidak lagi sholat sunnah setelah sholat wajib diiqamahkan. Jadi kalau sudah diiqamah sholat wajib, enggak ada lagi sholat sunnah ya. Makanya kalau sudah iqamah sholat subuh, enggak ada lagi sholat witir. Enggak ada juga sholat qobliyah. Tapi dikerjakan nanti setelah terbit matahari sebelum duha. Nabi SAW pernah ketinggalan sholat malam. Beliau tertidur, bangunnya pas azan subuh. Dan beliau keluar mengimami sholat tanpa atau belum sholat tahajud dan witir. Maka Nabi SAW mengerjakan di waktu duha atau sebelum duha 12 rakaat. Yang tadinya 11 rakaat beliau kerjakan, akhirnya digenapkan jadi 12 rakaat. Kalau memang dikerjakannya sebelum sholat duha. Dan ini khusus bagi orang yang sudah terbiasa mengerjakannya. Kalau kayak antum yang masih setahun sekali sholatnya, tahajudnya, tidak ada sholat ini. Ya. Siapa tahu ada orang begitu, cuma terawih saja kan. Terawih pun masih dipangkas-pangkas. Nah, dipilih mana sholat yang paling cepat nih. Inna atayna wal asr, ayo sholat di sana. Yang kelima, bacaan dalam sholat witir. Dalam dua rakaat sholat witir setelah membaca Al-Fatihah, disunnahkan membaca surah Al-A'la. Subbihisma rabbikal a'la dan Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama. Dan membaca Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain atau Al-Falaq sama An-Nas pada rakaat kedua. Hadis ini disebutkan di riwayat Abu Daud nomor 1423 atau dan juga An-Nasai 1729. Maksudnya adalah sholat witir ini kan dibagi menjadi dua. Dua rakaat pertama salam, satu rakaat kemudian salam. Bahasa Syekh Abu Bakar sini rahimahullah, dua rakaat sholat witir maksudnya dua rakaat salam sama satu rakaat salam, ini dianggap satu rangkaian. Jadi kalau antum bantu baca buku ini jangan fahami dua rakaat ini. Kesannya ya satu rakaat itu membaca Al-A'la dan Al-Kafirun, bukan itu yang dimaksud ya. Tapi beliau menganggap tiga rakaat itu satu rangkaian. Walaupun dipisah dengan salam. Dua rakaat salam baru satu ini. Makanya bahasa beliau di sini dalam dua rakaat sholat witir. Setelah membaca Al-Fatihah disunnahkan membaca Al-A'la dan Al-Kafirun. Maksudnya di rakaat pertama sama rakaat kedua. Baca Al-Fatihah sama Subbihisma rabbikal a'la, rakaat keduanya sama Al-Fatihah sama Al-Kafirun. Pada rakaat membaca dan Al-Kafirun pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ikhlas dan Al-Mu'awwidhatain pada rakaat yang kedua. Maksudnya Al-A'la di rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua dan Al-Rakaat ketiga yang dianggap adalah rakaat yang kedua di witir. Karena kalau dipisahkan dianggap dua rangkaian, dua rakaat sama satu. Maka membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Walaupun Al-Ikhlas saja sudah cukup. Tapi Nabi SAW pernah membaca tiga itu. Yang keenam, poinnya makruh mengerjakan sholat witir berulang kali dalam satu malam. Bahkan sebagian ulama menegaskan tidak boleh sama sekali. Kalau antum sudah witir di awal malam, maka kalau terbangun akhir malam cukup tahajud saja, tidak usah witir lagi. Beranjak daripada sabda Nabi alaihi salatu wasallam, la witrani bilailah. Tidak boleh ada dua rakaat witir dalam satu malam. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 470 dengan sanad sahih. Jadi seseorang yang telah mengerjakan sholat witir pada permulaan malam, artinya setelah ba'diyah isya, lalu ia terbangun dan hendak mengerjakan sholat sunnah, hendaklah ia mengerjakan sholat sunnah malamnya. Dan tidak perlu mengulangi sholat witirnya berdasarkan sabda Nabi SAW, la witrani bilailah. Tidak boleh mengerjakan dua witir dalam satu malam. Itu semua berhubungan dengan masalah witir. Sekarang kita masuk ke sholat sunnah al-fajr. Poin pertama, hukum sholat sunnah al-fajr. Sholat sunnah al-fajr termasuk sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Seperti halnya sholat witir. Atau sunnah mu'akkadah. Sunnah yang sangat ditekankan. Andai saja dia bukan andai saja dia dimasukkan atau diikuti dengan ancaman kalau meninggalkannya, maka dia sudah jadi wajib. Tapi semua hadisnya berbicara tentang keutamaan saja. Dan tidak ada ancaman. Maka dia masuk dalam sunnah mu'akkadah. Karena sebabnya dia sangat dianjurkan karena merupakan permulaan sholat siang hari bagi seorang muslim. Sedangkan sholat witir merupakan penutup sholat malam hari. Nabi SAW menguatkannya melalui tindakannya, di mana beliau senantiasa memeliharanya dua rakaat antara azan dan iqamah subuh dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Dan beliau menganjurkannya melalui sabdanya, rakaatul fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 725. Ya, antum bayangkan kalau antum punya satu joglo, kaya enggak kira-kira? Nah, semua punya antum ini. Enggak usah joglo lah, komplek ini saja. Ada 30 rumah, 50 rumah punya antum semua, kaya enggak? Kalau satu joglo, satu Tangerang antum punya, kaya enggak? Baik. Kalau semua Jabotabek, luar biasa. Ya. Kalau seluruh Jawa Barat, seluruh Jawa, satu Indonesia, kaya enggak? Kaya. Ternyata sholat sunnatul fajr dua rakaat yang 5 menit itu, 3 menit lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Apa maknanya? Kata ulama hadis, pada hari kiamat nanti kalau disodorkan padanya pahala itu lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Kalau dipertemukan antara dua rakaat fajr yang antum suka lalaikan itu dengan dunia dan seluruh isinya, tidak ada nilainya pada hari kiamat. Dunia itu dan seluruh isinya sama semuanya. Nah, dengan manusia-manusianya, dengan hewan-hewannya, tumbuh-tumbuhannya, emas-emasnya, segala macam lah. Makanya jangan kehilangan ini teman-teman sekalian. Juga disebutkan sabda Nabi SAW, لا تدعوا ركعتي الفجر وإن طاردتكم الخيل. Jangan pernah kalian meninggalkan dua rakaat solat sunnah al-fajr sekalipun kamu sedang dikejar oleh kuda musuhmu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad nomor 9000, Abu Daud 1258. Saking pentingnya, lagi perang pun, musuh lagi kejar kita, tetap solat dalam kondisi kita. Jangan tinggalkan. Padahal ini solat sunnah. Saking besarnya keutamaannya. Yang kedua, waktu solat sunnatul fajr. Adapun waktu pelaksanaan solat sunnatul fajr adalah di antara terbit fajar dan solat subuh. Bagi seseorang yang tertidur hingga matahari terbit atau lupa dan tidak sempat mengerjakannya, hendaklah ia mengerjakannya ketika ingat. Kecuali telah memasuki waktu zawal atau tergelincirnya matahari. Maksudnya sudah waktu masuk waktu duhur. Udah enggak boleh lagi. Maka ketika itu waktu pelaksanaannya telah gugur dan habis atau habis. Berdasarkan sabda Nabi SAW, man lam yusalli raka'atil fajr hatta tatlu asyams fal yusallihima. Barang siapa yang belum sempat mengerjakan dua rakaat salat sunnat fajr, salat sunnah fajr, hendaklah atau hingga terbit matahari terbit, hendaklah ia mengerjakan dua rakaat itu pada saat dia bisa mengerjakan. Hadis ini riwayat Baihaqi dengan sanad baik, jadi 2 halaman 484. Jadi kalau misalnya antum masuk masjid, ternyata sudah iqamah, antum belum sholat sunnatul fajr, maka ikut sholat wajib sama imam. Tidak boleh sholat sunnah lagi, karena sudah iqamah sholat subuh. Selesai salam, antum zikir segala macam, nanti habis terbit matahari sebelum duha, baru antum sholat sunnatul fajr. Ada pendapat sebagian ulama mengatakan, kalau orang itu rutin mengerjakan sunnatul fajr, dan dia betul-betul sudah niat mau mengerjakannya. Misal antum jalan ke masjid, sudah niat ingin mengerjakan di masjid, sudah tahu ini durasi menitnya keburu kok. Tapi qadarullah antum jalan ke selio, ya. Atau misalnya antum tiba-tiba ditelepon, kalian sudah berumah tangga, telepon sama istri, kunci rumah ke bawah, mungkin ada tamu mau datang, ini orang tua mau datang segala macam. Kita kembali ke rumah, kasih kunci baru kita jalan lagi ke masjid. Tiba di masjid sudah iqamah, gitu kan. Maka kita sholat subuh, kemudian boleh dalam keadaan seperti ini orang kerjakan habis salam subuh langsung sholat sunnatul fajr. Tapi kondisinya seperti itu, ya. Dan ini juga antum harus lihat kondisi dan keadaan, kata sebagian ulama. Jangan dikerjakan di semua masjid, karena orang bisa salah faham. Orang taunya habis subuh enggak boleh sholat sunnah. Padahal sebenarnya ada pengecualian-pengecualian dari sebagian umumnya ulama. Kata beliau, dalam suatu peperangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya tertidur pulas dan tidak bangun hingga matahari terbit. Maka mereka bergeser sedikit dari tempat mereka dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada Bilal supaya mengumandangkan azan. Lalu beliau mengerjakan dua rakaat sholat sunnah sebelum sholat subuh. Lalu beliau berdiri dan mengerjakan sholat subuh. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 595 dan Muslim 861. Ini kasusnya kalau orang kebablasan tidur sampai terbit matahari. Antum tergoda oleh syaitan, dikencingi kupingnya oleh syaitan, tidur. Kebablasan. Karena kata Nabi SAW, orang yang tidur pada saat azan, subuh kupingnya dikencingi oleh syaitan. Dia bangun sudah terbit matahari. Maka tetap dia sholat sunnatul fajr sebelum sholat subuh. Jangan dia kehilangan. Ya. Karena memang dasarnya dia kalau bangun dia akan sholat, ya, dia akan kerjakan. Poin nomor tiga, tata cara pelaksanaan sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar adalah dua rakaat sholat sunnah yang dilakukan dengan ringan atau segera. Dengan membaca surah Al-Kafirun setelah Al-Fatihah pada rakaat pertama dan membaca surah Al-Ikhlas pada rakaat kedua setelah membaca Al-Fatihah yang dibaca dengan suara pelan. Jika seseorang hanya membaca Al-Fatihah saja, hal itu dibolehkan berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW yusalli rak'ataini qabla al-ghada atau qabla al-ghadat fayukhaffifuhuma hatta idza anni la ashuk aqra fihi ma bi Fatihatil Kitab am la. Rasulullah SAW biasa mengerjakan dua rakaat surah sunnah al-fajr sebelum salat subuh dan meringankan keduanya hingga aku merasa ragu apakah beliau membaca Al-Fatihah atau tidak. Hadis ini riwayat Malik nomor 286. Tentu di sini teman-teman, ringannya salat Nabi SAW itu bukan seperti ringannya salat antum ini. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nabi SAW biasa salatnya lama. Makanya Aisyah radhiyallahu anha heran melihat salatnya Nabi berbeda, tidak seperti biasanya. Karena memang dasarnya sunatul fajr surahnya pendek. Al-Kafirun rakaat pertama sama Al-Ikhlas rakaat kedua, gitu kan? Dan ini bukan maknanya Nabi SAW meninggalkan Al-Fatihah, gitu. Tapi Aisyah kaget melihat tidak seperti biasa Nabi SAW salat seperti itu, karena biasa salat malam Nabi baca 5 juz, gitu kan? Dari Al-Baqarah sampai An-Nisa baru ruku, gitu kan? Maka cukup lama. Makanya Aisyah di sini merasa kok bisa Nabi sholat begitu cepat, tapi tetap Nabi jaga walaupun waktunya sudah kepepet. Juga penuturan Aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat lain, karena Rasulullah SAW yakra'u fi rakaati al-fajr qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad wa kana yusirru bihima. Rasulullah SAW biasa membaca surat Al-Kafirun serta Al-Ikhlas pada dua rakaat sholat sunnah subuh dan beliau membaca keduanya dengan suara pelan. Hadis ini riwayat Muslim nomor 726. Perlu kita luruskan poin di sini. Pernah saya temukan ada orang mengatakan sholat sunnatul fajr itu sebelum azan subuh. Ini keliru. Enggak ada dalil masalah itu. Sunnatul fajr maksudnya sholat sunnah fajr. Fajr adalah subuh. Sholat subuh itu sendiri. Yang Allah katakan dalam Al-Quran. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Bacaan yang dikerjakan pada saat sholat subuh itu menjadi disaksikan oleh para malaikat. Jadi fajr sendiri memang istilah sholat subuh. Ya. Diistilahkan juga dengan lainnya adalah subuh. Tapi banyak disebutkan dalam hadis adalah fajr. Makanya sunnatul fajr adalah antara azan dan iqamah subuh. Dan bukan sebelumnya. Sebelum itu adalah solat tahajud dan witir saja. Poin nomor C sekarang. Setelah kita bahas solat witir di poin A. Kita sudah bahas sunnatul fajr di poin B. Sekarang poin C-nya salat sunnah rawatib. Dan solat sunnah rawatib adalah solat sunnah sebelum dan sesudah solat wajib, yaitu dua rakaat sebelum duhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sebelum asar, dua rakaat sesudah maghrib, atau dua rakaat ya, serta dua atau empat rakaat sesudah isya. Berdasarkan keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Hafidhtu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ashru rakaat." Rak'ataini qabla dhuhri wa rak'ataini ba'daha wa rak'ataini ba'da al-maghrib fi baiti wa rak'ataini ba'da al-isha'i fi baiti wa rak'ataini qabla salati subhi. Artinya aku telah menghafal dari Nabi SAW 10 rakaat salat sunnah, maksudnya mendampingi salat wajib, yaitu 2 rakaat sebelum duhur, ini 2, 2 rakaat sesudah duhur berarti 4, 2 rakaat sesudah maghrib berarti 6, dan beliau mengerjakan di rumahnya, maksudnya salat sunnah ba'diyah maghrib. Kemudian 2 rakaat sesudah isya ini ya 10 atau 8 ya. Dan 2 rakaat sebelum subuh, artinya sebelum salat subuh antara azan dan iqamah, ini berarti 10 rakaat. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1180, Imam Muslim 729. Juga berdasarkan keterangan Aisyah radhiyallahu anha, karena Rasulullah SAW la yadha'u arba'an qabla dhuhr. Kalau tadi hadis Ibnu Umar sebelumnya, Nabi kerjakan qabliyah dhuhr 2 rakaat. Kalau hadis Aisyah yang sekarang adalah disebutkan Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum duhur. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1182. Jadi ini teman-teman tidak bentrok ya satu sama yang lain. Karena ada juga hadis yang lain yang kata Nabi SAW, "Man hafidha itna asyar raka' fi kulli yawmin wa layla banallahu lahu baitan fil jannah." Siapa yang menghafal dan mengerjakan 12 rakaat sehari semalam sunnah sebelum dan sesudah wajib, maka atau salat wajib, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Kalau itu rinciannya adalah 2 rakaat fajr sebelum subuh antara azan dan iqamah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, berarti sudah berapa? 6. 2 rakaat sesudah duhur, 8. 2 rakaat sesudah maghrib, 10. 2 rakaat sesudah isya, 12. Ini 12 rakaat namanya sunnah rawatib yang kalau orang kerjakan mendapatkan istana di surga. Tapi teman-teman, tentu semua hadis-hadis ini punya keutamaan dan tersambung satu sama yang lain. Kalau hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan pribadinya dia hafal dari Nabi SAW 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. 10 rakaat. Tapi yang masyhur dikerjakan oleh para ulama adalah hadis tadi yang sudah saya sebutkan, 12 rakaat sehari semalam. Bahkan mereka menambahkan dengan mengatakan bolehnya seseorang muslim menambah solat atau keutamaan solat rawatib ini dengan menambah hadis-hadis yang lain. Misalnya hadis Nabi SAW, man hafidha arba' rakaatin qabla dhuhri wa arba'atin ba'da haramallahu alihin nar. Sampai menjaga 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, Allah akan haramkan baginya api neraka. Kalau kita berpegang pada hadis yang 12 rakaat tadi, 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sudah duhur, maka seseorang menambah 2 rakaat lagi habis duhur untuk menggabungkan 2 buah hadis, mendapatkan keutamaan yang 12 rakaat sehari semalam dan mendapatkan juga 4 rakaat sebelum dan sudah duhur yang terharamkan dari api neraka. Kemudian juga kalau ada yang bertanya tentang masalah sholat, biasanya ada masjid habis azan maghrib langsung iqamah, seakan-akan tidak ada sholat qobliyah maghrib. Padahal sebenarnya dari hadis yang 12 rakaat dan 10 rakaat tadi memang tidak disebutkan qobliyah maghrib. Tetapi ulama mengatakan ada hadis ini. Hadis ini berbunyi, kata Nabi SAW, ma baina kulli adhanaini sholah. Di antara 2 azan, maksudnya azan dan iqamah, terdapat sholat sunnah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 624 dan Imam Muslim 838. Jadi ini ada hadisnya, artinya ada qobliyah maghrib, ada qobliyah isya, walaupun tidak masuk di 12 rakaat tadi untuk mendapatkan istana di surga. Ini tambahannya. Berarti kalau kita hitung ada 2 rakaat sebelum subuh, ada 4 rakaat sebelum duhur, ada 4 rakaat sesudah duhur, gitu kan? Ada juga qobliyah maghrib 2 rakaat, ba'diyah maghrib 2 rakaat, qobliyah isya 2 rakaat, ba'diyah isya 2 rakaat. Ya, jadi sudah berapa rakaat itu? Coba kita hitung 2 rakaat fajr. 4 rakaat sebelum duhur, berapa? 6. 4 rakaat sudah duhur, 10. 2 rakaat sebelum maghrib, 12. 2 rakaat sudah maghrib, 14. 2 rakaat sebelum isya, 16. 2 rakaat sesudah isya, 18 rakaat. Ditambah lagi, ya, terakhir yang berhubungan dengan sholat qobliyah ini, atau ba'diyah ya, qobliyah tepatnya, adalah 4 rakaat sebelum asar. Ya. Berarti jumlahnya semua 22 rakaat. Ya. 22 rakaat. Tadi kan 18 tambah 4 22. Beranjak daripada hadis ini yang kata Nabi SAW, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-'asr. Semoga Allah merahmati orang yang menunaikan 4 rakaat salat sunnah sebelum asar. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 430 dan hadisnya hasan. Berarti total semua kalau orang mau jaga itu 22 rakaat. Dia sudah dapatkan keutamaan istana di surga. Dia dapat keutamaan terharamkan dari api neraka. Dia dapat juga doa rahmatnya Nabi SAW kena mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Poin D, solat tatawu atau solat sunnah mutlak, ini sama. Tatawu artinya tambahan, mutlak juga adalah sesuatu yang dikerjakan kapan saja orang mau. Ya. Nanti akan ada penjelasan tentang jenis-jenisnya ya. Poin nomor 1 di poin D ini adalah keutamaan solat tatawu atau solat sunnah mutlak. Dalam sholat sunnah mutlak terkandung suatu keutamaan yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ma adina Allahu li 'abdin fi syai'in afdala min rak'ataini yusallihima wa innal birra la yudharra 'ala ra'sil 'abdi ma dama fi salatihi. Allah tidak mengizinkan dengan mendengar dan menerima suatu ibadah terhadap seorang hamba atau dari seorang hamba yang lebih utama daripada 2 rakaat sholat sunnah yang akan dikerjakannya. Dan sungguhnya kebaikan akan ditaburkan di atas kepala seorang hamba selama ia masih dalam sholatnya. Hadis ini sahih riwayat Tirmidzi nomor 2911. Juga sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada seseorang yang bertanya mengenai amalan yang datang yang dapat menyandingkannya dengan beliau kelak di surga. Jadi ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, doakan saya supaya saya bersama Anda di surga. Kata Nabi SAW, ada permintaan lain? Dia bilang tidak ada. Sampai 3 kali. Hanya Nabi SAW mengatakan, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku untuk memperoleh keinginanmu dengan memperbanyak sujud. Hadis riwayat Muslim nomor 489. Poin nomor 2, hikmah solat sunnah mutlak. Adapun diantara hikmah solat sunnah mutlak adalah menambal kekurangan dalam solat wajib nanti ditimbangan amal hari kiamat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal kiamati min amalihim as-salah. Yaqulu rabbuna lil malaikati wa huwa alam, unzuru fi salati abdi, atammaha aw naqasaha, fa idza kanat tammatun kutibat lahu tamma, fa idza kanat tammatan kutibat lahu tamma, wa in kana intaqasa minha shay'an qala unzuru hal li abdi min tatawwu', fa in kana lahu tatawwu' qala atimmu li abdi faridatan min tatawwu'ihi, thumma tu'khadul a'malu ala dhalik. Sesungguhnya amal manusia yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah solat, di mana Rabb kita akan berfirman kepada para malaikat dan dia mengetahui segala sesuatu. Artinya Allah tanya malaikat tapi Allah sudah tahu. Lihatlah solat hambaku, apakah telah sempurna atau masih ada kekurangan? Jika sempurna niscaya ditulis telah sempurna. Tetapi jika masih ada kekurangan, niscaya Allah berfirman, lihatlah apakah pada hambaku terdapat solat sunnah. Jika padanya terdapat solat sunnah, maka Allah berfirman, sempurnakanlah kekurangan dalam solat wajib hambaku dengan solat sunnahnya. Kemudian dilakukan hisab pada amal lainnya, ya sesuai dengan hal tersebut. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 864, Ahmad 9210. Ya artinya kalau solat sunnahnya, solat wajibnya kurang, solat-solat sunnah mutlak dan tatawu ini akan melengkapkan kekurangan tersebut. Yang ketiga, waktu solat sunnah mutlak. Malam dan siang adalah waktu untuk mengerjakan solat sunnah mutlak. Selain lima waktu yang tidak ada solat sunnah di dalamnya, yaitu setelah terbit fajar hingga terbit matahari. Ini enggak boleh antum solat sunnah mutlak. Ya. Jadi habis subuh, habis iqamah subuh sampai terbit matahari. Ini karena iblis mengeluarkan tanduknya dan para pengikutnya sedang sujud kepadanya. Kecuali tadi saya bilang pendapat kecil di antara ulama atau sebagian kecil yang mengatakan boleh solat sunnatul fajar setelah salam solat wajib kalau dia rutin mengerjakan dan sudah niat mau mengerjakan tapi terhalangi dengan udzur. Yang kedua, dari terbit matahari hingga matahari naik sekitar satu tombak atau sepenggalannya. Ya. Artinya ada orang kadang-kadang langit masih sedikit samar-samar belum terang dia sudah solat sunnah. Semestinya belum boleh di situ. Ya. Yang ketiga, tengah hari hingga matahari tergelincir. Sebagian ulama mengatakan ini kurang lebih setengah jam sebelum duhur. 20 menit ya, seperti itulah. Ini waktu yang dilarang sholat sunnah. Yang keempat, sehabis waktu sholat asar hingga sinar matahari berwarna kekuning-kuningan. Artinya sampai menjelang maghrib nanti. Kemudian yang kelima, ketika sinar matahari berwarna kuning-kuningan hingga matahari terbenam. Intinya 2D sama E ini tidak boleh sholat habis asar sampai terbenam matahari. Ketentuan tersebut berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang ditujukan kepada Amr bin Abasa radhiyallahu anhu yang bertanya kepada beliau mengenai waktu sholat. Seraya bersabda, "Shalla salata subhi thumma aqsur anis salati hatta tatlu'a asy-syamsu tartafi' fa innaha tatlu'u baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu laha al-kuffar." ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقل الظل بالرمح ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم أي يوقد فإذا أقبل الفيء فصلي فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى تصلي العصر ثم اقصر atau summa qsur ya, bisa juga dibaca thumma aqsir anis salati hatta tagrub asy-syamsu fa innaha tagrubu baina qarnai syaitanin wa hina idzin yasjudu lahal kuffar. Kerjakanlah salat subuh, kemudian setelah itu tahanlah dirimu dari salat hingga matahari terbit dan meninggi. Maksudnya antara subuh sampai terbit matahari jangan salat, karena matahari itu terbit di antara dua tanduk syaitan dan saat itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya. Jadi biasanya penyembah-penyembah iblis itu, iblis suka menaruh tanduknya di antara matahari. Jadi kesannya matahari ada di tengah-tengah kepalanya, padahal menipu. Ya. Jadi kesannya di antara dua tanduknya. Lalu dikatakan di situ, kemudian sholatlah kamu, karena sholat pada saat itu disaksikan serta dihadiri oleh para malaikat. Maksudnya setelah terbit matahari, di waktu duha ya. Hingga panjang bayangan sebuah tombak sama dengan panjang aslinya. Maksudnya pas sebelum duhur. Kalau kita tancapkan tombak, enggak ada bayangannya sama sekali. Karena matahari di tengah-tengah kepala. Itu enggak boleh sholat di sini. Setelah itu tahanlah dirimu dari sholat, karena pada saat itu neraka jahannam lagi dinyalakan. Kemudian setelah panjang, bayangan melebihi panjang aslinya, bergelincir sedikit matahari nanti akan kelihatan. Ya. Tombak itu bayangannya kelihatan. Setelah panjang bayangan melebihi panjang aslinya, panjang tongkatnya, maka sholatlah kamu. Karena sholat pada saat itu disaksikan atau serta dihadiri para malaikat hingga kamu sholat asar. Maksudnya antara duhur asar silakan sholat sunnah, bebas. Setelah itu tahanlah dirimu dari sholat hingga matahari terbenam. Habis asar enggak boleh sholat sunnah. Karena matahari itu terbenam di antara kedua tanduk syaitan. Ya. Jadi syaitan suka taruh, saya bilang tadi, tanduknya dan kesannya matahari ada di kepalanya. Padahal menipu orang. Dan pada saat itu orang-orang kafir sedang sujud kepadanya. Hadis ini riwayat Muslim nomor 832. Poin nomor 4, mengerjakan sholat sunnah mutlak sambil duduk. Sholat sunnah boleh dilakukan sambil duduk. Hanya saja pahala orang yang mengerjakannya sambil duduk setengah dari pahala orang yang mengerjakannya sambil berdiri. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, sholatul rajuli qa'idan nisfus sholat. Pahala sholat seseorang yang dilakukan sambil duduk adalah setengah dari pahala orang yang berdiri. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 950, An-Nasai 1659. Sekarang kita masuk ke intinya adalah macam-macam sholat tatawu atau sholat sunnah ini. Yang pertama, sholat sunnah tahiyat masjid. Masuk dalam istilah mutlak atau tatawu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. Jika salah seorang dari kalian memasuki masjid, hendaklah dia tidak langsung duduk, sehingga dia sholat sunnah dua rakaat dulu. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1167 dan Imam Muslim 714. Bersolat tahiyat masjid masuk dalam istilah tadi. Ya. Yang kedua, solat duha, yaitu 4 rakaat atau lebih hingga 8 rakaat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, Inna Allah Ta'ala qal, Ibn Adam, irka'li 4 rakaatin min awalin nahar akfika akhirah. Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, rukuklah solat atau solatlah kamu kepadaku 4 rakaat pada awal siang di waktu duha. Niscaya aku akan melindungimu pada akhir siang. Nah, hadis ini riwayat Ahmad nomor 21963, Abu Daud 1289, Tirmidzi 475 dengan sanad yang baik. Tentu duha ini minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Ya. Kalau 2 rakaat hadisnya masyhur, hadis Bukhari. Dalam tubuh manusia ada 360 sendi. Yang setiap hari manusia harus bersedekah untuk menjaga keamanan sendinya itu. Dan 2 rakaat sholat duha menutupi sedekah 360 sendi. Kalau 4 rakaatnya adalah hadisnya ini. Yang riwayatkan Imam Ahmad tadi, Abu Daud dan juga Tirmidzi. Allah SWT berfirman, hai anak Adam, rukulah untukku di awal pagi. Ya, 4 rakaat duha, aku akan memenuhi hajatmu pada hari itu. Kalau 8 rakaat hadisnya Hasan riwayatkan Imam Ahmad. Yang berbunyi Nabi SAW pernah sholat duha 8 rakaat di atas untanya. Sementara yang 12 rakaat ini khilaf di antara ulama. Ada yang melemahkan, ada juga yang menghasankannya. Kalau yang intinya yang mengatakan 12 rakaat ada duha, hadisnya berbunyi, siapa yang sholat duha 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Maka jumlah minimal 2, maksimalnya 12. Ya. Yang ketiga, sholat terawih. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mengerjakan salat sunnah pada bulan Ramadhan atas dasar iman dan mengharap pahala dari Allah, niscaya akan diampuni dosanya yang telah lalu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 37. Ya. Kemudian yang keempat atau D-nya, salat 2 rakaat setelah wudu atau dikenal salat sunnah wudu. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la yatawadda'u rajul muslimun fa yuhsinul wudu'a illa ghafarallahu lahu ma baina wa baina as-salati allati taliha. Tidaklah seorang muslim berwudu lalu ia membaguskan wudunya, melainkan pasti Allah akan mengampuni dosanya di antara wudunya saat itu hingga salat berikutnya. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim nomor 227. Tentu hadis yang paling tepat dengan ini adalah hadisnya Bilal radhiyallahu anhu yang masyhur. Yang Nabi SAW mengatakan kepada yang dalam hadis Bukhari, ya. Apa yang kau lakukan Bilal sehingga langkah kakimu mendahului langkahku di surga? Aku dengar suara sendalmu dan kakimu di surga. Bilal mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak pernah meninggalkan bersuci atau wudu kecuali aku ikutkan setelahnya dengan solat 2 rakaat. Maka dikenal dengan solat sunnah wudu. Yang kelima atau poin E, solat 2 rakaat di masjid sehabis bepergian. Ya, atau dikatakan juga solat setelah safar. Hal ini sebagaimana dilakukan Rasulullah SAW. Ka'ab bin Malik RA mengatakan, karena idha qadima minas safar, Karena idza qadima minas safar bada'a bil masjid faraka fihi rak'atain. Kebiasaan Rasulullah SAW apabila datang dari pepergian adalah beliau memulainya dengan solat sunnah di masjid, lalu ruku atau solat dua rakaat di dalamnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 3088 dan Imam Muslim 716. Jadi hadis ini yang dimaksudkan adalah solat sunnah biasa. Baik antum mau niatkan tahiyat masjid, intinya antum turun di bandara, di stasiun, di terminal, sebelum naik mobil segala macam, antum solat dua rakaat. Sunnah Nabi SAW. Belum begitu kalau datang dari safar solat. Bisa tahiyat masjid, bisa solat sunnah wudhu, bisa solat mutlak, niat umum saja. Mau solat pendekatan diri kepada Allah juga bisa. Ya. Yang selanjutnya yang keenam atau poin F-nya. Dua rakaat solat taubat. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ma min rajulin yudhnibu dhamban, thumma yakumu fayatatahhar, thumma yusalli rakatain, thumma yastagfirullaha illa ghafarallahu lah. Tidaklah seseorang melakukan satu perbuatan dosa, lalu ia berdiri dan bersuci atau berwudu, lalu sholat dua rakaat, lalu memohon ampun kepada Allah, melainkan Allah mengampuni dosanya yang diperbuatnya itu. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 406, hadis ini Hasan. Selanjutnya yang ketujuh adalah dua rakaat sebelum maghrib. Ini dalil yang sangat kuat yang membantah orang bilang tidak ada sholat qobliyah maghrib. Hadisnya jelas, kata Nabi SAW, sallu qabla al-maghrib, thumma qala fi thalitha liman sya', sholatlah sunnah kalian sebelum maghrib. Selanjutnya beliau bersabda dengan hal yang sama tiga kali. Lalu beliau mengatakan di kali ketiganya, bagi yang menghendaki. Perhatikan butnot nomor 908, diriwayatkan Imam Bukhari, nomor 7368. Ya. Jadi semestinya orang kasih kesempatan orang sholat sunnah maghrib, karena hadisnya jelas masalah itu. Oke, itu tadi yang ke 5, 6, 7, 8 sekarang. Poin H, dua rakaat sholat istikharah. Masuk dalam tatawu' juga atau sholat mutlak. Berdasarkan sabda Nabi SAW, إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَكَ رَكَعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِلْيَكُلْ. Jika salah seorang dari kalian sengaja untuk menjalankan suatu urusan, ada hajat dia mau menikah, mau melamar, mau bekerja, mau pindah rumah, mau apa saja, pindah kota. Hendaklah ia ruku, sholat dua rakaat di luar sholat wajib. Lalu setelah itu dia berdoa. Ini doa istikharanya. Jadi yang belum hafal bisa difoto di handphonenya. Jadi diulang-ulangin baca. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku meminta petunjuk kepadamu dengan ilmumu. Ya. Kalau teman-teman pegang buku, di garis bawah itu ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Itu kan ada koma setelahnya, bahasa Arabnya. Lihat enggak? Itu di garis bawah, dikasih angka satu di atasnya. Angka satu kecil. Jadi antum cara hafalnya nanti seperti dibagi-bagi doa ini. Ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Allahumma ya Allah, inni sungguhnya aku astakhiruka bi'ilmika. Aku memohon pilihan kepadamu ya, dengan keluasan ilmumu. Potongan kedua, wa astakdiruka bikudratik. Garis bawahi kasih angka dua di atasnya. Wa astakdiruka bikudratik. Dan aku meminta keputusan kepadamu dengan kekuasaanmu. Ya. Potongan ketiganya, wa as'aluka min fadlikal azim. Ini di garis bawahi kasih angka tiga di atasnya. Dan aku memohon dengan karuniahmu yang agung. Artinya rezekimu yang luas yang akan kau berikan kepadaku. Potongan keempat, fa innaka takdir wala akdir wa ta'lam wala a'lam wa anta 'allamul ghuyub. Ini satu baris. Fa innaka takdir, sungguhnya kau mampu, wala akdir, dan aku tidak mampu, wa ta'lam, dan engkau mengetahui, wala a'lam, dan aku tidak mengetahui, wa anta 'allamul ghuyub, dan kau zat yang maha mengetahui semua yang gaib. Ini di garis bawah, fa innaka takdir sampai 'allamul ghuyub, ya. Ditulis angka 4 di atasnya. Ini potongan keempat. Lalu kemudian kita mulai masuk ke doa. Doa istikharanya. Allahumma in kunta ta'lam anna hadal amr. Ya Allah, kalau seandainya perkara ini menurutmu, ya, khairun li, baik untukku, fi dini, di dalam agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupanku sehari-hari, wa akibati amri, dan perkara urusan akhiratku nanti. Ini potongan di garis bawahi, ya. In kunta ta'lam anna hadzal amr khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibatu amri. Ini di garis bawahi dikasih angka 5. Khusus di sini teman-teman, di kalimat amr, hadzal amr. Lihat enggak? Jelas enggak lihat itu? Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya. Antara kalimat amra dan khair itu antum tuh kasih titik-titik kecil. Di buku antum kasih titik-titik kecil. Di situ antum boleh sebutkan hajat antum. Ya, sebagian ulama menganjurkan doa ini dibaca setelah salam sehingga antum bisa masukkan dalam bahasa Indonesia pun. Misalnya antum bilang Allahumma in kunta ta'lam anna hadzal amr, lalu antum bilang pernikahan saya sama fulana, ya. Pekerjaan saya di perusahaan ini, pindah rumah saya di sana, persahabatan saya sama si fulan, gitu kan? Baru masuk ke khairun li, baik untukku. Jadi di situ antara amr dan khair masukkan hajat kita. Jelas enggak? Jelas. Baik. Cepat sekali. Baiklah. Lalu kita masuk ke potongan keenam dari doa ini, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi. Kalau antum mau lebih baik, sebenarnya ini masuk dalam potongan kelima. Jangan dipisahkan, enggak apa-apa, masuk nomor lima aja. Tadi kan in kunta ta'lam anna hadzal amr, masukkan hajat kita apa? Khairun li fi dini wa ma'ashi wa akibati amri. Lalu sambung, faqdurhu li, ya Allah takdirkanlah dia untukku. Wa yassirhu li, mudahkan dia untukku. Thumma barik li fi, dan berkahi aku padanya. Maksudnya berkah selalu cukup. Ini semua masuk dalam satu rangkaian poin nomor lima, potongan nomor lima di doa ini. Ya. Kemudian potongan yang keenamnya, wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, ini mirip dengan tadi ya. Cuma bedanya ini, kalau seandainya ya Allah sesuai dengan ilmumu bahwa perkara ini, ya titik-titik di situ, kalimat anna hadzal amr titik-titik sebutkan hajat antum. Pernikahan saya sama fulan, sama fulana, pindah kerja, segala macam. Syarrun li, buruk untukku. Ya. Fi dini, di dalam urusan agamaku. Wa ma'ashi, dan kehidupanku sehari-hari. Wa akibati amri, dan urusanku nanti di akhirat. Fasrifhu anni, alihkan aku darinya. Ya. Itu terjemahnya juga benar. Maka palingkanlah ia dariku. Artinya buat aku jadi tidak suka. Itulah. Seperti itu maknanya. Kemudian wasrifni anhu, dan juga palingkan ia dari aku, ya. Maaf, di sini fasrifhu anni, alihkan dia dari aku, buat dia tidak suka. Ya. Buat sesuatu itu tidak jadi buat aku. Wasrifni anhu, buat juga aku tidak suka. Ya, seperti itu maknanya. Palingkan juga aku darinya. Waqdur li khaira, dan takdirkanlah kebaikan itu untukku, haitsu kan, dimanapun itu berada, thumma raddini bihi, lalu buatlah aku ridho menerimanya. Ini semua rangkaian potongan 6. Ya, untuk menghafal dimudahkan seperti itu. Kalaupun tidak hafal, intinya teman-teman dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, kata para sahabat, kami diajarkan oleh Nabi SAW istikharah sebagaimana kami diajarkan ayat-ayat Al-Quran oleh Nabi SAW. Karena pentingnya. Sampai perkara-perkara kecil pun mereka istikharakan. Karena sebagian ulama mengatakan istikhar adalah jalan pintasnya doa. Dengan istikhar antum seperti minta segera Allah kasih jawaban. Dikatakan hendaklah pelakunya menyebutkan hajatnya. Maaf tadi itu putun nomor 909 adalah hadis Bukhari nomor 6382. Doa istikhar itu disebutkan dalam hadis Bukhari nomor 6382. Kata beliau, hendaklah pelakunya menyebutkan hajatnya pada saat menyebutkan anna hadzal amr, bahwa urusan ini. Ada putut juga di situ di bawah, ditulis nomor 910. Salat istikharah tidak boleh dilakukan kecuali untuk hal-hal yang dibolehkan. Karena hal-hal yang diwajibkan telah diperintahkan dan hal-hal yang diharamkan telah dilarang. Seorang muslim tidak perlu salat istikharah untuk hal-hal yang telah diwajibkan menunaikannya atau untuk hal-hal yang diperintahkan meninggalkannya. Misal antum sudah mampu haji, ya, sudah mampu waktu, sudah bisa mendaftar, sudah ada duit, tidak usah istikharah. Karena haji wajib. Tidak usah antum istikharah, saya sholat duhur atau enggak ya. Karena sholat duhur wajib. Iya enggak? Istikharah puasa Ramadan atau enggak ya. Istikharah zakat atau enggak? Enggak ada istikharah pada hal yang wajib. Jelas enggak? Sebagaimana juga tidak ada istikharah teman-teman kalau bertemu antara sesuatu yang baik dengan sesuatu yang buruk. Misal, antum dikasih pilihan tinggal di kota Nabi Madinah dengan tinggal di kota mana di ujung dunia yang tidak jelas. Tidak usah istikharah. Jelas Madinah antum pilih. Pernah ada seorang ikhwan begitu bertanya kepada saya, Ustaz, saya bingung antara mau tinggal di Madinah lanjutin kuliah, waktu itu dia masih kuliah, dengan saya pulang ke Indonesia. Ya akhi, ente mau istikharah. Saya mau istikharah dulu. Tidak usah antum istikharah. Bagaimana mau bedakan antara Madinah dengan Indonesia? Tidak bisa ketemu lah. Jelas-jelas dia dapat beasiswa, udah lagi kuliah sana, ya sabar, laluin gitu kan. Tidak ada istikharah pada hal yang lebih baik kepada hal yang biasa. Tidak bisa lagi. Gitu kan? Nah, ini yang dimaksud di sini. Juga tidak ada istikharah pada hal-hal yang haram. Zina istikharah dulu. Enggak ada. Enggak ada istikharah. Ya? Ini mau keluar sama pacar, istikharah dulu ah. Enggak ada istikharah. Karena pergi keluar berdua pacaran dosa. Jelas zina, enggak boleh. Baik, kemudian selanjutnya poin I-nya berarti di sini yang ke 9, salat hajat menurut beliau di sini ya. Walaupun ini adalah dilemahkan oleh umumnya ulama, tapi Syekh Abu Bakar rahimahullah mengangkat di bukunya karena kita bedah buku beliau maka kita bahas ini ya. Jika seorang muslim hendak memenuhi hajatnya, hendaklah ia berwuduk serta salat 2 rakaat kemudian memohon hajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Man tawadda fa asbagha al-wudu'a tsumma shalla rak'ataini yutimmuhuma a'tahu Allahu ma sa'ala mu'ajjalan aw mu'akhkhara." Ya, artinya barang siapa yang berwuduk lalu dia menyempurnakan wudunya kemudian salat 2 rakaat dengan menyempurnakan keduanya, niscaya Allah akan memberi apa yang ia mohon atau apa yang dimohonkannya, baik dalam waktu dekat ataupun dalam waktu yang ditangguhkan. Hadis ini riwayat Ahmad nomor 26951 dengan sanad sahih. Ini menurut Syekh Abu Bakar rahimahullah, dan sebagian ulama mengatakan ada salat ini, sebagian lagi mengatakan tidak ada. Yang melemahkan hadisnya mengatakan tidak ada. Intinya ini khilaf di antara ulama ya. Kalau yang mau sudah pasti-pasti sholat istikharah tadi. Tidak ada khilaf di antara mereka tentang kesahihannya. Yang ke-10, sholat tasbih 4 rakaat. Setelah membaca Al-Fatihah dan surah, hendaklah membaca Subhanallah, Walhamdulillah, Wala ilaha illallah, Wallahu Akbar. Maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Allah Maha Besar. Sebanyak 15 kali ya, setelah membaca Al-Fatihah, membaca surah misalnya Qul Allahu Ahad, lalu sebelum rukuk baca Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar 15 kali. Kemudian rukuk. Pada saat rukuk baca dulu 2 rukuk, Subhanarabbil Azim, Subhanarabbil Azim, Subhanarabbil Azim, baru kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Kemudian bangun dari rukuk. I'tidal, Sami Allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamdu mil'us samawati min ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, lalu kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, Wala ilaha illallah, Allahu Akbar 10 kali. Berarti tadi sebelum rukuk 15, pada saat rukuk 10, bangun dari rukuk sudah berapa? 35. Benar enggak? Benar. Nah, iya. Terus kemudian sujud ya. Pada saat sujud membaca dulu 2 sujud Subhanallah Rabbi Ala 3 kali, kemudian baca Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar. Ini dibaca 10 kali. Sudah berapa? 45. Kemudian duduk di antara 2 sujud. Setelah baca Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, kemudian kita baca Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar 10 kali lagi. Sudah berapa? 55. Kemudian sujud lagi. Setelah 2 sujud baca lagi Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Allahu Akbar 10 kali. Sudah berapa? 65. Terakhir, sebelum antum berdiri ke rakaat kedua, duduk dulu. Sebelum berdiri rakaat kedua, duduk dulu. Duduk saja. Pas dari sujud kedua, biasanya kalau orang duduk sebentar langsung berdiri. Ini duduk dulu. Baca 10 kali. Berarti berapa jumlahnya? 75. Ini hadisnya. Ya. Disebutkan Nabi SAW kepada pamannya. Dan hadis ini disahihkan oleh sebagian ulama ya. Yang disahihkan oleh sebagian ulama dan ini dipakai oleh umumnya orang-orang yang berpegang pada hadis ini tentang disahihkannya. Dan hadis ini Nabi SAW berkata kepada pamannya, wahai pamanku, kerjakanlah solat ini sekali sepekan, setiap Jumat sepekan sekali. Kalau kau enggak bisa, kerjakanlah sebulan sekali. Kalau kau tidak bisa, setahun sekali. Kalau kau tidak bisa, sekali seumur hidupmu. Nabi SAW berkata kepada pamannya, Ya Abbas, Ya Ammah, ala u'tiq, hai pamanku, hai Abbas, hai pamanku, maukah engkau aku beritahukan sesuatu? Selanjutnya beliau memberitahukan tata cara solat tasbih kepada pamannya seperti tadi, 75 kali baca tasbih. Lalu beliau bersabda, ini istata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marratan fa'fa'al. Ini tadi yang belum saya sebutkan ya. Kata Nabi SAW, jika engkau mampu lakukan setiap hari, satu kali lakukanlah. Fa in lam tastati fa fi kulli jum'ah marrah, kalau kau tidak mampu setiap hari maka minimal setiap Jumat sekali. Fa in lam taf'al fa fi kulli sanatin marrah, kalau kau tidak bisa juga lakukan setahun sekali. Fa in lam taf'al fa fi umrika marrah, kalau kau tidak bisa lakukan pun seumur hidup sekali. Yang ke-11, sujud syukur. Jika seseorang muslim mendapatkan suatu nikmat, misalnya memperoleh sesuatu yang diinginkannya atau terhindar dari musibah, hendaklah ia bersujud kepada Allah SWT sebagai ungkapan rasa syukur atas karunia nikmatnya. Karena ketika Rasulullah SAW mendapatkan sesuatu yang membahagiakannya atau menyenangkannya, maka beliau bersujud sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah yang Maha Tinggi. Karena itu Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, Man salla alaika salatan sallallahu alaihi biha asyara, barang siapa yang membaca salawat kepadamu satu kali sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan membaca salawat atau mencurahkan rahmat kepadanya 10 kali. Maka beliau sujud kepada Allah sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ahmad nomor 1667. Tapi khusus masalah sujud syukur ini, tidak ada kewajiban suci, wudu enggak usah ya, tinggal menghadap kiblat sujud, yang penting aurat kita tertutup. Begitu juga yang selanjutnya, yang ke-12, masalah sujud tilawah. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran ada kalimat wasjud, ya, fasjud misalnya, sujudlah, maka itu sunnahnya sujud. Disunnahkan berdasarkan sabda Nabi SAW, إِذَا قَرَ ابْنُ آدَمَ السَّجَدَةَ اِعْتَذَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِي يَكُولْ يَا وَيْلَاهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ فَسَجَدْ فَلَهُ الْجَنَّةِ وَأُمِرْتُ بِالسُّجُودِ فَأَصَيْتُ فَلِيَ النَّارُ. Jika Ibnu Adam membaca ayat sajdah, niscaya syaitan kabur sambil menangis seraya berkata, celaka, ia diperintahkan supaya sujud, bersujud, lalu dia pun sujud, sehingga dia berhak mendapatkan surga. Sedangkan aku diperintahkan supaya bersujud, tapi aku membangkang, sehingga aku berhak mendapatkan neraka. Hadis ini riwayat Muslim nomor 81. Ketika seorang muslim membaca salah satu ayat sajdah, atau mendengarnya dari seseorang bacaan seseorang, maka disunnahkan kepada yang bersujud satu kali sambil membaca takbir ketika menunduk sujud dan saat bangkit darinya, dan dalam sujudnya membaca sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basara bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini salah satu dari 6 atau 7 macam doa sujud ya. Jadi kalau kita lagi sujud, sujud sekali saja, sujud tilawah ya. Ini biasanya kalau teman-teman di masjid faham, mereka biasa jalankan sunnah Nabi di subuh hari Jumat. Ya, mereka pasti baca surah sajadah di rakaat pertama. Jadi begitu antum dengar kata sujud, biasanya imamnya pelankan kata-kata sujud biar imam makmumnya tahu, lalu beliau sujud. Sujudlah semuanya, sujud sekali saja. Kalau tidak hafal doa ini, bisa baca doa sujud. Subhana rabbi ala, sampai imamnya bangun lagi. Sunnahnya setelah itu menyambung 1-2 ayat minimal. Kemudian bisa lanjut, terserah mau lanjut berapa ayat setelah itu. Wajahku tersungkur untuk sujud kepada Tuhan yang menciptakannya dan membentuknya. Dan yang membuka pendengarannya. Dan penglihatannya, maksudnya ada lubangnya di kuping dan juga ada sobekan di mata ini. Allah SWT yang membentuk itu. Dengan daya dan kekuatannya, N-nya besar kata ganti Allah, Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Adapun untuk menyempurnakan pahala sujudnya, hendaklah ia melakukan dalam keadaan suci dan menghadap kiblat. Adapun ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan supaya bersujud telah diketahui dalam lembaran-lembaran Al-Quran yang seluruhnya ada 15 tempat. Berdasarkan keterangan diturunkan Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qara'a 15 sajdatan fil Quran minha 3 fil mufassal wa fil hajj sajdatain. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca 15 ayat sajdah yang terdapat dalam Al-Quran, di antaranya 3 ayat dalam Al-Mufassal atau surah-surah pendek dan 2 ayat dalam surah Al-Hajj. Ini disebutkan riwayat Abu Daud nomor 1401 dan yang lainnya menghasankan hadis ini. Jadi khusus 2, yang terakhir sujud syukur dan sujud tilawah, tidak harus dalam keadaan suci, tapi kalau dalam keadaan suci boleh. Ya, sujud syukur kapan saja kita gembira, sujud kepada Allah SWT. Hadap kiblat, tutup aurat, sujud. Tapi kalau tilawah, itu kalau dalam sholat, itu dalam keadaan suci. Tapi kalau tidak, boleh juga. Kita dalam keadaan, walaupun lebih baik dalam keadaan suci. Boleh dalam keadaan tidak suci, tapi lebih baik dalam keadaan suci. Sebenarnya tadi ditekankan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Allahu a'lam. Baik, begitu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena sudah menjelang 9:30 malam. Subhanakallahumma bihamdika. Syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.